Bukan cuma satu kali saya kasih warning. Kakak aduh kau masih mau main-main. Kau salah setting, kau kurang licin. Dapat tangkap lihat muka semacam balimbing. Satu kali dua kali sama si bye-bye. Tapi nyatanya keenakan saya dapat yang terabai. Kau mulai banyak tingkat tutupi kopu drama. Buat diri inti macam tidak punya salah. Aduh kakak jangan terlalu buat diri. Kau pikir laki-laki cuma kau saja kah? Santai terpakai lama saya dapat yang baru. Muka batu kayu tolong pikir jauh-jauh. Kalau saya sending depan jumping jangan like kau pacing panjing. Neng laki-laki macam kau saya tidak pusing. Lentim pesan deng kau punya acting. Kakak tunggu kita ending saya dapat. So selingkuh baru kau banyak bicara. Percuma saya takkan pernah percaya. Ay sudah kau lanjut sudah deng dia. Laju kau sah laki juga bukan. Pamer muka, kau lihat kiri kanan, saya bisa gandeng lima. Hey kakak, hilang tinggal cari lagi. Terpikir baik-baik kalau mau bikin diri. Cinta serta kandas jadi siapa yang mau toleh. Tutup file lapis balik dengan satu smile. Simpan su kenangan jadi oleh-oleh. Siap bongkar baru carilah yang lebih oke. Masih biasa yang saju bisa pandang. Buat apa kau main di belakang? Coba kau terus terang, mungkin satara buang. Biar sudah kau hilang, jujur saya lebih senang. Satra pusing kalau kau mau pergi. Jalan sudah dia jangan sampai datang lagi. Pikir saya kecewa maaf kakak saya minta. Cukup senyum saja titip salam. So selingkuh baru kau.